بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا ووفقنا إلى الصراط المستقيم صراط الله العزيز الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الكريم Syahadatan tunjina min azabin alim wa tudkhiluna jannatan na'im. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin dhi khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil aqim. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita mengucapkan dan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini. Dan harapan kita kepada Allah agar selalu dikumpulkan di dalam tempat-tempat kebaikan dan takwa. Puji dan syukur juga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini Allah menempatkan kita dalam keadaan yang sangat mulia. Dalam keadaan yang sangat agung, dalam keadaan yang sangat dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu keadaan kita sebagai orang yang menuntut ilmu agama. Keadaan menuntut ilmu agama itu adalah merupakan keadaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang andai kata kita meninggal dunia dalam keadaan itu, maka kita akan digolongkan dengan syuhada, dengan orang-orang yang syahid. Dan kita memohon kepada Allah agar selalu senantiasa kita ditempatkan dalam keadaan menuntut ilmu agama ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu thaminata asyrata minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Ata'illah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Hikmah yang ke-18 dari al-hikam, berkata Al-Imam Ahmad bin Ata'illah Sakandari rahimahullah, ihalatukal a'mala ala wujudil faragh min ru'unatin nafsi, yang artinya menundanya engkau, melambatkannya engkau akan amalan-amalan atas adanya kelapangan, termasuk kebuduhan diri. Itulah artinya hikmah yang ke-18 ini. Penjelasannya adalah, idza kana al-'abdu mutalabbisan bihalin min ahwalid dunya kattijarah wa nahwiha wa kana lahu fiha shughlun yamna'uhu min al-'amal bil a'mali as-salihat wal wadha'ifid diniyah wa ahala dhalika al-'amala 'ala faragi min tilka al-ashghal wa qala idza tafarragtu 'amiltu dhalik fa dhalika min hamaqati nafsi. Apabila adalah seorang hamba berkecimpung dengan keadaan dari keadaan-keadaan duniawi, apabila seorang hamba bergelut dengan urusan-urusan duniawi, seperti perdagangan dan seumpamanya. Dan adalah bagi dia seorang hamba tadi pada keadaan tersebut kesibukan yang mencegah dia, yang menghalangi dia daripada beramal dengan amal-amal yang saleh dan tugas-tugas keagamaan. Dan dia menunda yang demikian amal itu atas kelapangannya dari yang demikian itu kesibukan-kesibukan. Dan dia berkata, apabila aku telah lapang, maka aku akan beramal saleh yang demikian itu. Maka yang demikian itu adalah merupakan kebuduhan seorang hamba tersebut. Nah, ini manusia, ini hamba Allah, orang yang sangat sibuk dengan urusan-urusan yang sifatnya dunia. Baik inya bertani, baik inya berdagang, baik inya pegawai, apapun keadaannya, dia sibuk. Dan kesibukannya itu menghalangi dia daripada beramal saleh, daripada melaksanakan tugas-tugas keagamaan yang semestinya. Kada sempat lagi inya beramal saleh, kada sempat lagi melaksanakan tugas-tugas agama karena kesibukannya tadi. Dan dia menunda yang demikian itu beramal saleh atas waktu lapang dari itu kesibukan-kesibukan tadi. Dan dia mengatakan, apabila aku nantinya sudah lapang, maka aku akan beramal-amal saleh itu. Nah, orang seperti ini di dalam agama dianggap orang yang bodoh ngaran. Para muhibbin rahimakumullah, tugas-tugas keagamaan, amal-amal saleh yang mesti dilakukan oleh orang yang berakal adalah perbuatan-perbuatan, bacaan-bacaan, tafakkur-tafakkur yang kita dituntut untuk melakukan itu. Nah, orang ini kada kawabara lagi tafakkur, kada sempat lagi menuntut ilmu, kada sempat lagi membaca wirid-wirid, kada sempat lagi membaca Quran sekian lembar sehari, kada sempat lagi berselawat sekian ratus, kada usah sekian ribu, kada sempat lagi silaturahmi karena banyaknya kesibukan-kesibukannya. Dan dia mengatakan, kaina aku mun sudah lapang bisa ain itu. Ini lagi sibuk, lagi banyak urusan. Nah, bila mana demikian halnya, kita ini dianggap bodoh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam sehari semalam ada waktu 24 jam. Nah, bagaimana orang yang berakal itu mengelola waktu 24 jam ini? Bagaimana mestinya orang yang punya akal bisa mengelola waktu 24 jam ini dengan baik, dengan yang diridai Allah? Di dalam suhuf Ibrahim disebutkan, hendaknya waktu itu dibagi empat. Ada waktunya dalam 24 jam itu kita munajat kepada Allah, seperti sembahyang, membaca Al-Quran, berzikir, termasuk di dalamnya bersalawat. Nah, ada waktu dalam 24 jam untuk itu. Kemudian ada waktu dalam 24 jam itu dia muhasabah dirinya. Muhasabah dirinya. Muhasabah itu artinya ada menghitung kembali. Sekarang sudah berapa umurku? Berapa banyak sudah waktu yang kuhabiskan untuk agama? Berapa banyak waktu kuhabiskan untuk dunia? Berapa banyak dosa yang diperbuat? Nah, di muhasabah diri. Nah, dalam 24 jam sehari itu mestinya ada waktu untuk itu. Nah, yang ketiga, dalam 24 jam itu ada waktu untuk tafakur, untuk berpikir. Berpikir apa? Berpikir tentang kejadian-kejadian alam semesta ini. Termasuk di dalamnya adalah menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini memerlukan tafakur. Memikirkan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memikirkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, memikirkan apa yang disampaikan oleh para aulia-aulia Allah. Nah, dalam sehari semalaman ini kita ada waktu untuk itu. Tiga. Dan yang keempat, di dalam sehari semalaman ini kita ada waktu untuk berusaha menafkahi keluarga. Ada waktu untuk itu. Nah, bila kita bisa mengelola yang demikian, maka kita dianggap sebagai al-aqil, orang yang berakal. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi dalam 24 jam itu guring kada dihitung. Jadi guring kita berapa? Misalnya yang kita cukup 8 jam itu paling banyak guring. Lebih pada itu, ujar Imam Ghazali, kada manusia. 8 jam itu sudah paling full guring. Nah, jadi waktu 24 jam, 8 jam itu kita guring. Guring itu artinya nilainya nol. Kada jadi napa-napa, kada ada dosa, kada ada pahala. Ini guring nang kada ada niat apa-apa, guring semata guring. Namun orang nang mengertinya, guring berniat untuk hak tubuhnya, berniat agar supaya kuat bangunnya kaina. Nah, itu jadi ibadah guringnya. Ini guring nang biasa 8 jam. Kalau niatnya baik, makin bagus lagi guring itu. Ada niat-niat guring supaya guringnya jadi ibadah. 8 jam. Jadi yang tersisa waktu lagi berapa? 16 jam. 16 jam lagi waktu. Nah, 16 jam inilah yang kita bagi 4. 16 jam inilah yang dibagi 4. Separapat itu mestinya untuk urusan duniawi. Nah, separapat untuk urusan duniawi. Tiga perapatnya urusan akhirat. Berapa seperapatnya? 4 jam lah. Nah, 4 jam berarti 12 jam lagi. Nah, 12 jam itu kita gunakan untuk ibadah, menuntut ilmu. 12 jam itu kita gunakan lagi untuk sembahyang, untuk zikir, untuk membaca Quran, untuk silaturahmi, untuk kebaikan-kebaikan. Nah, demikianlah orang yang disebut akil, orang berakal. Bila mana kita banyak kesibukan-kesibukan urusan duniawi yang lebih menguasai waktu kita, lalu kita tunda untuk melaksanakan yang demikian tadi, kayaknya aja kunang kayak itu kawa, wah ini kada kawa lagi. Mun 4 jamannya sehari berdagang, kada kawa lagi. 4 jamannya lagi sehari, kada kawa. Kayaknya aja dulu nih tuh. Kayaknya ada aja saatnya nang bujur-bujur kena aku ke akhirat beramal itu nang pol seharian. Ada kena saatnya menuah ini kada kawa. Nah, ini menunjukkan kita orang bungul ngarannya. Kada orang pintar nih tuh. Min hamaqati nafsih, termasuk kebodohan diri. Mungkin kita berpikir macam itu. Nah, di mana seginya kebodohan kita? Maka kita ini dipadahakan bodoh bila macam itu. Kayaknya jaba amal dulu, ini kada kawan lah. Ini banyak, itu banyak lagi masalah. Kayaknya ya dulu, bila-bila kayaknya mulainya nih, yang bujur-bujur. Nah, bila kayak itu kita dikatakan bodoh. Di mana bodohnya? Wa hamakatuhu min salasati aujuh. Bodohnya itu dari tiga sisi. Al awwalu isaruhu dunya 'alal akhirah allati hiya marji'uhu wa watanuhu al haqiqi wa dha'fu imanihi bi qawlihi ta'ala wal akhiratu khairu wa abqa. Bodohnya itu yang pertama adalah dia mengutamakan dunia dari akhirat. Itu pertama. Waktu nang mestinya 4 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat, dibaliknya. 12 jam untuk dunia, cuma 4 jam untuk akhirat. Bisa kada sampai juga 4 jam. Nah, ini orang ngarannya mengutamakan dunia atas akhirat. Sedangkan akhirat itu tempat kembali dan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Wawatanuhul hakiki, tempat kita yang sebenarnya itu di akhirat, bukan di dunia ini. Dunia ini hanya perantauan kita untuk menuju akhirat. Macam orang-orang pekerja, orang-orang pekerja yang dari Jawa, yang dari daerah mana-mana, ini bekerja di tempat kita. Satu saat pikirannya pasti akan pulang ke tempatnya. Maulainya di sini berhimat untuk membangun tempat ini. Kecuali pikirannya pacang kada bulik lagi ke sana. Kalau pikirannya pasti kembali ke tempatnya, inya di sini hanya mencari sangu, hanya mencari tabungan, hanya mencari bekal untuk bulik kena ke kampungnya, membangun rumah di sana. Nah, membangun apa di sana. Nah, itulah contohnya pengembara. Jadi tempat kita dunia ini hanya tempat sementara kita melewati untuk menuju tempat yang sebenarnya. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengisahkan bahwa perumpamaan dunia ini adalah orang yang berada di kapal. Nah, kapal di tengah laut. Begitu kapal ini berjalan dengan penumpang-penumpangnya, ujar kapten kapal, kita singgah satu mat di pulau. Nah, kita singgah satu mat di pulau ini untuk mencari bekal, untuk istirahat, untuk apa. Kayaknya kita berbuatan pulang ke kapal ini dan berangkat lagi. Turunan penumpang kapal di pulau. Nah, itulah dunia. Adalah orang kapal yang turun ke pulau itu berpikir bulah rumah di pulau. Kadada. Kenapa? Karena ini pacang singgah satu mat saja. Adakah berpikir membuka perusahaan di pulau itu? Kadada. Bila di pulau ini kena kunyuk, kapalnya berjalan, dimakan binatang buas. Ditinggalkan orang. Nah, itulah kehidupan dunia ini. Dan contoh-contoh membuktikan berapa manusia yang mati meninggalkan gedung. Berapa banyak manusia yang mati meninggalkan duit miliaran rupiah. Nah, jadi kebodohannya pertama itu adalah mengutamakan dunia atas akhirat, yang mana akhirat itu tempat kembali dan tempat tinggal yang sebenarnya. Dan kelemahan imannya dengan firman Tuhan, wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu ya Tuhan lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Wal aqil, orang yang berakal, menja'alad dunya mazra'atan hasanah lil akhirah, orang yang berakal itu orang yang menjadikan dunia tempat bercucuk tanam yang baik bagi akhirat. Wal aqil man ja'ala aktsara awqatihi lil akhirah, orang yang berakal, orang yang menjadikan sebagian besar waktunya untuk akhirat. Nah, di situ kebodohan yang pertama. Dia lebih mengutamakan dunia dari akhirat. Makanya ini tadi kainagin dulu urusan akhirat tuh. Ini masih banyak kesibukan lagi, kaina ada aja saatnya. Nah, ini kebodohannya pertama berarti dia mengutamakan dunia atas akhirat. Asani yang kedua, kebodohannya itu taswifuhu bil amal ila waqtil farag wa qad la yajiduhu bal yahtatipuhul maut qabla dzalik. Yang kedua kebodohannya itu adalah menunda kaina kepada waktu yang lapang, yang terkadang dia tidak sampai kepada waktu yang lapang itu dijemput oleh kematian. Nah, kadang-kadang kada sempat lapang matinya. Jantung mendadak mati. Mati kecelakaan, berkendaraan. Mati apa? Padahal ini sudah punya angan kaina, mun sudah lapang kaina ayo beribadah. Nah, belum sampainya lapang sudah dijemput oleh maut. Satu, au yazdadu syughluhu, atau siapa tahu kesibukannya bertambah terus. Kayaknya hanya bila lapang, kayaknya hanya bujur-bujur beribadah. Kenyataannya bertambah terus kesibukan nih. Selalu bertambah, tahulah kita kada tahu. Nah, akan datang bisa lebih sibuk pada hari ini kada tahu. Lianna asgalat dunya yatada'a ba'duha ila ba'din, karena kesibukan dunia ini selalu membawa kepada kesibukan yang lain. Aw ya'tariduhul marad wa la yastati'u bihil amal, atau di tengah jalan dia datang penyakit kada bisa lagi beramal. Kaina gin beramal dulu. Stroke. Kawala lagi beramal. Kada kawa lagi. Bejalan kada kawa lagi nuntut ilmu. Stroke sudah di kursi ruda ditunjol. Nah, maka bila mana orang ini seperti keadaan demikian, sakitnya orang ini, kada beramalnya orang ini sia-sia. Lain jika orang ini paamal dahulu, napa ibadat, imbah itu nya garing. Begitu garing kada kawa lagi beramal, tetap ditulis Tuhan terus. Nah, hanya banyak karena garingnya dahulu paamal orangnya. Amun dahulu kada paamal, garing. Nah, kayaknya aku mun sihat beamal ya. Gitu kan lawasnya ikam sihat kada beamal-amal.